Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جمع قوم مسلمين قوم مسلمة أيها الإخوة أيها الأخوات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada diri manusia sejak awal penciptaannya, bahwasanya dia cinta kepada beberapa perkara pokok dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Telah dihiasi dalam kehidupan manusia untuk cinta kepada beberapa perkara. Cinta kepada kaum wanita, cinta kepada anak keturunan, cinta kepada harta-harta yang banyak, baik itu dari jenis emas, dari perak, dari kuda pilihan, maupun dari binatang-binatang ternak, dan dari sawah maupun ladang. Itulah perhiasan kehidupan dunia, dan Allah Subhanahu wa ta'ala lah tempat yang baik, yaitu surganya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitrah manusia adalah cinta kepada harta benda. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak. Tidak ada seorang pun yang mengingkari bahwasanya dia cinta kepada harta. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak melarang seseorang cinta kepada harta. Karena itu adalah fitrah manusia dan Islam tidak akan pernah melarang sesuatu yang selaras dengan fitrah. Allah tidak pernah melarang seorang laki-laki cinta wanita dan seorang wanita cinta laki-laki. Allah tidak pernah melarang seseorang ingin memiliki anak keturunan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga tidak pernah melarang seseorang mencintai harta dan benda. Karena apabila fitrah itu dilarang, apabila fitrah itu ditahan, maka mungkin akan bertahan sebentar, tapi kemudian dalam waktu yang singkat dia akan tidak mampu untuk menahan apa yang menjadi fitrah pada kehidupan dirinya. Lihatlah orang-orang Nasrani, tatkala mereka melarang para pendeta-pendeta mereka untuk menikah, padahal menyalurkan nafsu biologis, mencintai lawan jenis adalah merupakan fitrah manusia, ternyata bukan sebuah rahasia lagi. Orang-orang yang mereka anggap suci, para pendeta-pendeta mereka banyak terjerumus ke dalam skandal-skandal seksualitas antara kaum laki-laki mereka dengan kaum perempuan, antara para pendeta dengan para biarawati. Demikian juga tentang masalah harta benda. Seandainya dilarang, niscaya manusia tidak akan mampu untuk menahannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak melarangnya. Allah Subhanahu wa taala hanya mengatur bagaimana agar cinta seseorang kepada harta benda itu sesuai dengan keriduan Allah Subhanahu wa taala, sejalan dengan syariatnya Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama kita memerintahkan kaum muslimin untuk bekerja. Agama kita memerintahkan kaum muslimin untuk mencari rezeki. Perhatikanlah banyak ayat dan perhatikanlah banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qat khairum min an ya'kula min amali yadih, wa inna nabiyallahi Dawud ya'kulu min amali yadih." Tidak ada seorang pun yang makan makanan yang lebih baik daripada makanan yang itu adalah hasil dari usaha dia sendiri, hasil dari kerja dia sendiri, hasil dari apa yang dia lakukan sendiri. Dan sesungguhnya Nabiullah Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dengan Nabiullah Dawud karena beliau di samping seorang nabi adalah seorang raja. Meskipun demikian, meskipun beliau seorang raja, namun beliau juga makan dari hasil usaha beliau sendiri. Pada suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau yakni pada suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an pada waktu-waktu duha, pada waktu-waktu saat ini di mana seharusnya waktu-waktu itu adalah waktu-waktu orang keluar untuk mencari rezeki, untuk mencari bekal dalam hidup, dilihatlah seorang pemuda di masjid, bukan dalam waktu kajian, bukan dalam rangka menuntut ilmu, tapi dia hanya duduk-duduk di masjid menengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala minta rezeki, padahal dia tidak mau untuk bekerja. Pada saat hal itu ketahuan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka beliau mengatakan, "Keluarlah, ukhruju watlubur rizqa, fa innas samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddah." Keluarlah, carilah rezeki, karena sungguhnya langit tidak akan pernah menurunkan hujan emas. Karena sungguhnya langit tidak akan pernah menurunkan hujan emas maupun perak. Oleh karena itu, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang muslim untuk menjadi seorang yang pengangguran. Seseorang yang dia menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Seseorang yang hanya minta-minta belas kasihan dari orang lain. Bahkan hal itu adalah merupakan salah satu dosa besar, merupakan salah satu perbuatan haram dalam agama kita yang mulia. Dan minta-minta belas kasihan orang lain untuk kepentingan pribadi tidak pernah dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dalam kondisi-kondisi terpaksa, yang itu ada tiga macam. Yang pertama adalah seseorang yang sedang mempunyai tanggungan yang sangat berat, seseorang yang sedang menanggung beban orang lain, kemudian beban itu sampai menghabiskan hartanya, lalu dia tidak mendapatkan apa yang dia bisa gunakan untuk hidup sehari-hari, maka dibolehkan bagi dia untuk meminta kepentingan pribadinya kepada orang lain sampai batas tertentu, yaitu tatkala orang tersebut sudah bisa untuk mandiri seala kadarnya, maka dia tidak boleh lagi untuk minta-minta. Yang kedua adalah orang yang terkena musibah. Orang yang terkena musibah, yang musibah itu sampai menghabiskan harta bendanya, yang musibah itu sampai meluluhlantahkan kekayaannya, lalu dia tidak mempunyai apa-apa lagi. Dan dia butuh untuk makan, dia butuh untuk minum, dia butuh untuk mencukupi dan menafkahi keluarga, maka dibolehkan bagi dia untuk minta sampai dia mampu untuk kembali hidup mandiri. Dan yang ketiga adalah orang miskin. Dan bukan sekedar miskin. Rasulullah SAW mengatakan, yani hatta yakuma thalathatun min dawil khija, sehingga ada tiga orang dari seorang yang mempunyai ilmu, seseorang yang mempunyai akal, yang menyaksikan bahwasanya si fulan ini memang orang yang sangat miskin, papa tidak bisa mempunyai penghasilan, bukan karena tidak mau bekerja, tapi karena memang tidak ada yang bisa dia kerjakan, maka boleh bagi dia untuk meminta sampai dia mendapatkan pekerjaan tersebut. Selain dari ketiga ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Qabisah bahwasanya orang yang minta-minta untuk kepentingan pribadinya, selain dari ketiga perkara ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yani wa ma siwahunna minal mas'alati ya Qabisatu suhtan ya'kuluha sahibuha suhta. Selain dari perkara itu wahai Qabisah, maka itu adalah perkara yang haram yang dimakan oleh pelakunya sebagai sebuah harta yang haram. Subhanallah. Alangkah indahnya syariat kita. Tatkala manusia memang diberi fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala cinta harta benda. Manusia memang diberi fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala cinta harta dan kekayaan. Maka Islam pun memberikan jalur bagaimana seorang itu seharusnya bekerja, dan jangan sampai seseorang itu seharusnya minta-minta kepada orang lain kecuali dalam kondisi-kondisi yang memang kepepet, yang seharusnya dia itu adalah minta-minta. Oleh karena itu, kalau kita lihat nas-nas yang ada, maka akan kita temukan bahwasanya sebenarnya kekayaan dan kemiskinan itu bukan tercela pada zatnya. Kaya bukan tercela. Sebagaimana miskin bukan terpuji pada zatnya. Tapi kaya dan miskin adalah sebuah takdir yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk para makhluknya. Yang penting bagi manusia adalah bagaimana dia bisa menguasai kondisinya. Apabila memang dia itu adalah orang yang kaya, maka hendaklah dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaannya. Dan apabila dia itu adalah orang yang miskin, maka hendaknya dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala pun dengan kemiskinan yang Allah berikan kepadanya. Apabila dia itu orang yang kaya, dia tunaikan dengan bersyukur, dia tunaikan dengan berinfak, dia tunaikan dengan yang lain. Dan apabila dia itu orang yang miskin, maka dia tunaikan dengan bersabar, dia tunaikan dengan zuhud, dan dia tunaikan dengan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menegaskan akan hal ini dalam salah satu sabdanya, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa seseorang itu kaya jika dia itu adalah orang yang bertakwa. Tidak mengapa. Tidak tercela orang itu menjadi orang yang kaya apabila dia itu adalah menjadi orang yang bertakwa. Bahkan apabila orang itu mampu untuk menggunakan harta kekayaannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah menjadi orang yang baik dengan kekayaannya. Oleh karena itu, tatkala para sahabat-sahabat yang miskin iri kepada para sahabat-sahabat yang kaya karena mereka itu mampu untuk menggunakan harta kekayaannya fi sabilillah, mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahli tuthuri bil ujur. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, orang-orang kaya mereka telah memborong pahala. Orang-orang kaya mereka telah mendapatkan pahala-pahala yang besar, pahala-pahala yang banyak. Kenapa? Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifuduli a'malihim bifuduli amwalihim. Mereka salat sebagaimana kita juga salat. Kita mendapatkan pahala salat, mereka juga mendapatkan pahala salat. Mereka puasa sebagaimana kita juga puasa. Kita mendapatkan pahala puasa, mereka juga mendapatkan pahala puasa. Mereka berzikir, kita juga berzikir. Mereka berbuat apa, kita juga berbuat apa. Tapi ada satu amal perbuatan wahai Rasulullah yang mampu mereka lakukan dan itu tidak mampu kita lakukan. Yaitu yatasaddaquna bifuduli a'malihim bifuduli amwalihim. Mereka itu bersedekah dengan kelebihan dari harta mereka dan itu tidak kita mampu. Dan itu tidak kita mampu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendengar komentar, mendengar ini aduan dari orang-orang yang miskin tersebut, maka beliau menghibur orang-orang yang miskin. Beliau ingin memberikan kebesaran hati kepada orang-orang yang miskin. Bagaimana agar mereka itu juga merasa ikut bisa bersedekah. Akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian juga wahai orang-orang yang miskin sesuatu yang kalian bisa bersedekah? Apa itu? Sungguhnya kalau orang mengucapkan tasbih subhanallah, maka itu adalah sedekah. Sungguhnya kalau orang mengucapkan takbir Allahu Akbar, maka itu adalah sedekah. Dan sungguhnya kalau orang yang mengucapkan tahlil, maka itu adalah sedekah. Dan bahkan apabila seseorang itu mengumpuli istrinya, maka itu adalah sedekah. Para sahabat heran, ya Rasulullah, apakah orang yang melampiaskan syahwatnya itu juga bisa bersedekah? Itu juga dianggap sebagai sebuah sedekah? Maka beliau memberikan sebuah gambaran kepada orang-orang yang miskin. Beliau mengatakan, bukankah apabila seseorang menyalurkan syahwatnya itu kepada selain istrinya, kepada jalur yang haram, bukankah dia mendapatkan dosa? Mereka mengatakan, iya. Maka demikian juga kata Rasulullah, orang yang menyalurkan nafsu syahwatnya kepada perkara-perkara yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Kemudian beberapa waktu setelah itu, ternyata orang-orang kaya pun mengetahui bahwasanya ternyata dalam zikir-zikir mereka, zikir-zikir tersebut mempunyai nilai sedekah yang tinggi. Akhirnya mereka pun ikut melakukan zikir, melakukan membaca tasbih, membaca takbir, membaca tahlil, dan zikir-zikir yang lain yang itu memang hanya sebenarnya disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang miskin. Maka akhirnya orang-orang miskin kembali datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, sekarang orang-orang yang kaya pun sama melakukan perbuatan yang sama kami. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah kelebihan Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Tidak dapat kita tolak sudah. Itu adalah pemberian Allah, kelebihan Allah, keutamaan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang hanya Allah berikan kepada sebagian orang dan tidak Allah berikan kepada sebagian yang lainnya. Lihatlah pada hadis yang mulia ini. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensikapi dua kelompok manusia? Pertama adalah kelompok-kelompok kaya, yang kedua adalah kelompok orang-orang miskin. Secara zatnya Rasulullah tidak mencela keduanya. Rasulullah tidak mencela orang-orang miskin. Kenapa kalian kok miskin? Tidak bisa sedekah. Rasulullah pun tidak mencela orang-orang kaya. Ngapain kalian kok ngurusi harta saja? Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyalurkan, hanya mengarahkan bagaimana agar kedua kelompok ini sama-sama meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi mereka masing-masing. Bagi orang-orang yang kaya, maka di samping mereka salat, di samping mereka zakat, di samping mereka salat, di samping mereka itu puasa, di samping mereka itu zikir, mereka mempunyai kelebihan yaitu bisa bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihan harta mereka. Begitu juga dengan orang-orang yang miskin, lakukanlah amal perbuatan yang mana amal perbuatan itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala tanpa harus mengeluarkan harta dan benda. Semacam salat, semacam puasa, semacam zikir, dan semacam ibadah-ibadah yang lainnya. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebenarnya apa yang tercela dari dunia? Yang tercela dari dunia adalah apabila seseorang tertipu dengan dunia. Dia tertipu dengan kehidupan dunia yang fana. Dan dia tertipu untuk tidak memikirkan hari-hari akhirat yang kekal dan abadi. Yang tercela adalah apabila seseorang itu demi mengejar dunia, maka dia melupakan akhirat. Maka dia melupakan kehidupan nantinya yang kekal dan abadi. Dan pada kajian semalam, sudah kita gambarkan bagaimana meruginya orang-orang yang mengejar dunia dan dia melupakan akhirat. Karena tidak ada perbandingan antara perbandingan dunia dan akhirat. Pada kajian ini ana tambahkan satu lagi. Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sunnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan 100 nikmat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 100 nikmat. Dan bukan berarti nikmat Allah hanya 100. Nikmat Allah tak terhingga. Rahmat Allah tak terhingga. Tapi Rasulullah menyatakan bahwasanya Allah menciptakan 100 rahmat, 100 nikmat. Yang satu Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi. Yang satu Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi. Dengan satu nikmat inilah semua makhluk Allah di muka bumi, baik itu manusia, baik itu binatang, baik itu tumbuhan maupun yang lainnya, mendapatkan curahan kasih sayang dan mendapatkan kenikmatan. Sejak penciptaan alam semesta pertama kali sampai nanti datangnya hari kiamat. Itu adalah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di muka bumi. Yang 99 nikmat Allah Subhanahu wa taala tahan dan hanya akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang bertakwa tatkala mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Angankah kemudian dibandingkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat? Akankah kemudian dibandingkan antara kehidupan dunia yang semu ini dengan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi? Apabila seseorang pada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sengsara masuk ke alam akhirat, maka dia akan menjadi orang yang sengsara selamanya. Apabila seseorang berbahagia masuk ke alam akhirat, maka dia akan menjadi orang yang berbahagia selamanya. Beda dengan tatkala hidup di alam dunia. Oleh karena itu, tatkala Allah Subhanahu wa taala mencela dunia, tatkala Allah Subhanahu wa taala ini mencela harta dan kekayaan, maka maksudnya adalah bagi orang-orang yang tertipu dengan dunia dan dia melupakan alam akhirat. Karena enggak dapat dibandingkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau berjalan-jalan dengan sebagian sahabat. Pada halaman yang ketiga. Jadi, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan-jalan bersama sebagian para sahabat. Kemudian beliau mendapati seekor anak kambing cacat telinganya sudah mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kepada sebagian sahabatnya, siapa yang mau beli anak kambing mati dan cacat ini dengan satu dirham? Satu dirham itu mata uang yang kecil pada zaman itu, uang yang remeh, uang yang sedikit. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang mau untuk membeli anak kambing yang sudah mati, yang cacat ini? Seandainya kambing ini masih hidup, kayaknya kita itu gak mau membelinya, apalagi sudah mati, untuk apa? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan, memberikan pelajaran berharga kepada para sahabatnya, latunya ahwanu indallah min hadza alaikum. Dunia ini lebih hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melebihi hinanya bangkai anak kambing cacat ini di mata kalian. Oleh karena itu, di dunia ini bukan patokan. Tatkala sebagian orang banyak tertipu. Kenapa sih orang-orang kafir itu kok nikmat? Penuh dengan ketentraman, penuh dengan kekayaan. Dan sebagian orang-orang muslim kok malah dalam kefakiran. Kita katakan, dunia bukan patokan. Untuk menentukan bahwasanya orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada nilainya di hadapan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yani law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'ulah, ma syaribal kafiru, yani ma a'tal kafira syurbatama." Seandainya dunia ini ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala senilai sayapnya nyamuk, dan sayapnya nyamuk tidak ada nilainya sama sekali. Dijual enggak laku, ditimbang enggak berpengaruh. Seandainya dunia ini mempunyai nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama dengan nilainya sebuah sayapnya nyamuk, niscaya Allah tidak akan pernah memberikan kepada orang kafir seteguk air pun. Niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan kepada orang kafir seteguk air pun. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang paling mulia, seseorang yang paling utama, kekasih Allah Subhanahu wa taala nomor satu, hidup dalam dunia yang serba kekurangan. Pada suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala itu beliau sedang berbaring. Pada waktu Umar datang, maka beliau bangkit, beliau duduk dan membekaslah bekas kasarnya tikar yang beliau digunakan, yang beliau gunakan untuk tidur. Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi semacam itu, tidur bukan pada kasur yang empuk, tidur bukan pada tikar yang empuk, tapi tidur di sebuah tikar kasar, sehingga tatkala bangun terbekaslah atau membekaslah tikar itu pada punggung beliau. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Wallahi ya Rasulullah, kenapakah Anda dalam kondisi semacam ini padahal raja Romawi dan raja Persia berada pada puncak kenikmatan dunia mereka?" Cara berpikir semacam itu sudah ada pada zaman Rasulullah. Kenapa Anda wahai Rasulullah kondisi dunia semacam ini? Untuk tidur saja dalam kondisi semacam ini, padahal orang-orang kafir, raja-raja Persia, raja-raja Romawi berada pada puncak-puncak kekuasaannya dan puncak-puncak kenikmatannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban kepada kita. Memberikan jawaban kepada Umar, dan perhatikan wahai kaum muslimin, perhatikan wahai kaum muslimah, bagaimana seharusnya manusia bersikap, bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ama tarallahu ya Umar, ayyakuna lahumud dunya walana al-akhirah." Ama tarallahu ya Umar, yani anna lahumud dunya walana al-akhirah. Tidakkah engkau ridha wahai Umar, bahwasanya bagi mereka kehidupan dunia ini dan kita akan mendapatkan kehidupan nantinya di alam akhirat. Tidakkah engkau ridha wahai Umar, yani untuk dalam kondisi semacam ini di dunia dan nanti kita akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan itu di alam akhirat. Subhanallah. Itulah pelajaran-pelajaran berharga tatkala Allah Subhanahu wa taala yakni menjadikan dunia ini adalah semacam ini dan menjadikan akhirat adalah tujuan utama seorang yang beriman. Oleh karena itu, kesimpulan dari apa yang saya katakan tadi, bahwa mensikapi dunia pada jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, tidak tercela bagi kita untuk mencari kehidupan. Tidak tercela bagi seorang untuk bekerja dan bekerja. Bahkan Islam melarang bagi orang-orang itu mengandalkan minta-minta kepada orang lain. Bahkan haram bagi seorang untuk minta-minta kepada orang lain untuk kepentingan pribadinya, kecuali beberapa perkara yang kita sebutkan tadi. Bahkan orang yang kaya, yang dia itu mampu menggunakan kekayaannya untuk kepentingan akhirat, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang-orang yang terpuji. Namun yang tercela adalah orang yang tertipu dengan dunia, orang yang tertipu dengan kemewahan-kemewahan dunia yang semu, sehingga tatkala dia tertipu dengan dunia ini, akhirnya dia melupakan kehidupan akhirat dia. Janganlah kita menjadi orang-orang yang tertipu, janganlah kita menjadi orang-orang yang terlena dengan kenikmatan dunia yang akhirnya membius kita untuk lupa dari kehidupan alam akhirat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, ayyul ikhwah, ayyul akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang penting bagi kita sekarang ini adalah memahami satu hal. Dengan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ada yang harta itu Allah berikan kepada kita dengan mudah. Ada sebagian orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia harta kekayaan tanpa dia harus banyak mengeluarkan tenaga dan pikiran. Dulu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an tatkala datang ke kota Madinah, maka beliau meskipun di kota Mekkah adalah sebagai orang yang kaya, salah satu konglomerat kota Mekkah, maka tatkala hijrah tidak meninggalkan atau tidak membawa sepeser pun uang yang dia bawa dari kota Mekkah. Dia tinggalkan dunianya, dia tinggalkan hartanya, dia tinggalkan kemewahan-kemewahan dunianya untuk hijrah ke jalan Allah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesampainya di kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara siasat beliau untuk mengatur para sahabat yang datang dari Mekah yang tidak punya rumah, yang tidak punya penghasilan, yang tidak punya pekerjaan, dengan kaum Ansar, penduduk asli kota Madinah yang memang penduduk asli dan menetap di situ, adalah dipersaudarakan antara satu dengan yang lain. Kebetulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Abdurrahman ibnu Auf dengan salah satu orang yang kaya di kota Madinah. Pada waktu dipersaudarakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka penduduk Madinah, sahabat Ansar tadi mengatakan, "Wahai saudaraku, saya mempunyai istri dua, pilih yang kau senangi, akan saya ceraikan dan nikahilah. Saya mempunyai harta yang banyak, ambillah separuhnya." Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Jangan lakukan itu. Semoga Allah memberkahi kepada istri dan hartamu. Saya cuma minta satu aja. Tunjukkan kepadaku di mana pasar kota Madinah. Karena baru pertama kali datang, pasar aja belum tahu. Padahal kota Madinah adalah kota kecil pada saat itu. Tunjukkan kepadaku di mana pasar kota Madinah." "Oke lah, ayo kita ke pasar." Sampainya di pasar, Abdurrahman bin Auf sebagai seorang yang memang jago bisnis, begitu melihat pasar, insting bisnisnya langsung muncul. Dia beli barang di sini, dijual di sana, beli barang di sana, dijual di pojok sini, beli di pojok kanan, dijual di pojok kiri. Dalam waktu sekejap, beliau menjadi seorang konglomerat baru di kota Madinah. Ada memang orang-orang yang semacam itu. Ada memang orang-orang yang semacam itu, yang memang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi dia mencari rezeki, padahal dia tidak banyak mengeluarkan tenaga dan tidak banyak mengeluarkan pikiran. Ada sebagian orang yang memang Allah sempitkan rezekinya. Ada sebagian orang yang memang Allah Subhanahu wa taala sempitkan yakni rezekinya. Sehingga meskipun banting tulang, banyak yang dia lakukan, namun ternyata takdir Allah menentukan bahwasanya dia ini adalah orang yang tidak banyak hartanya. Itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah cuma berusaha. Apakah nanti dengan usaha itu kita menjadi orang yang kaya ataukah menjadi orang yang miskin, maka itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagi manusia adalah berusaha. Karena kaya dan miskin di tangan Allah, namun kita enggak pernah tahu akan jadi orang kaya ataukah akan jadi orang miskin. Berusahalah dan bekerjalah sesuai dengan ketentuan Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bersabda, "Inna Jibril nafatha fi raw'i annahu ma min nafsin manfusah illa yamut illa waqad istakmalat rizqaha yani wastawfat ajalaha." Jibril menyampaikan kepadaku bahwasanya seorang jiwa, seorang manusia tidak akan meninggal dunia, tidak akan meninggalkan dunia yang fana ini kecuali apabila dia telah habis umurnya, umurnya telah habis, dan apabila dia itu rizkinya telah habis. Seandainya orang itu balik lagi ke dunia, enggak ada rezeki bagi dia. Orang tidak akan pernah meninggal dunia kecuali memang umurnya sudah habis, rezekinya sudah habis. Allah telah menentukan rezekinya. Allah tidak akan pernah mengurangi rezeki seseorang Tidak akan pernah orang itu meninggal dunia kecuali rezekinya sudah habis, nyawanya sudah habis. Kan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita. Apabila memang itu adalah ketentuan dari Allah, rezeki adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan fattakullah wa ajmilu fit talab fa innahu la yunalu ma indallah illa bi ta'atihi khudhu ma halla wa da' ma haram. Karena demikian tadi, maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ajmilu fit talab, dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Carilah rezeki dengan cara yang halal. Karena yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah didapatkan kecuali dengan cara-cara yang semacam itu. Tinggalkan yang haram, ambillah yang halal. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan itu semua, kewajiban kita hanyalah berusaha. Yang penting, yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita waspadai, dan yang perlu kita renungkan adalah harta yang Allah titipkan kepada kita, kekayaan yang Allah berikan kepada kita, apakah akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, ataukah malah akan menjerumuskan kita ke kubangan api neraka yang maha pedih. Itu adalah renungan kita semua. Kita semua punya harta, baik itu banyak maupun itu sedikit. Kita semua mempunyai simpanan-simpanan kekayaan, baik itu banyak maupun itu sedikit. Yang perlu kita pikirkan adalah apakah kekayaan kita, simpanan-simpanan uang kita, akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, ke alam firdaus, ataukah hanya akan mengantarkan kita ke kubangan neraka jahim yang sangat pedih dan sangat perih yang hidup di dalamnya. Sebuah pertanyaan yang harus kita jawab, namun bukan hanya sekedar menjawab. Sebuah pertanyaan yang harus segera dipikirkan, namun tidak hanya sekedar dipikirkan, tapi harus segera untuk dilaksanakan. Untuk menjawab pertanyaan itu, wahai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tahu apa yang nantinya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apa yang nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu peradilan agung hari mahsyar. Pada waktu matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh 1 mil, sekitar 2 kilo atau kurang. Pada saat manusia masing-masing mempertahankan dan masing-masing akan bertanggung jawab dengan amal dia masing-masing. Pada saat orang sudah tidak kenal pada orang lain, kekasih sudah lupa dengan kekasihnya, ayah sudah lupa dengan anak dan istrinya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada saat itu adalah sampai pun para nabi, sampai pun para rasul tidak mampu untuk menolong orang lain, dan mereka bingung dengan kondisi dirinya masing-masing. Tidakkah kita ingat kisah syafaatul uzma, tatkala orang-orang terpanggang di bawah sinar matahari yang sangat terik, tidak ada tempat-tempat berteduh, maka mereka semuanya datang kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Pada saat mereka datang kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, mereka mengatakan, ya Adam, engkau adalah babak manusia, tidakkah engkau tahu apa penderitaan yang sedang kita alami? Mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala akan segera menghukumi kami. Biar jelas, masuk neraka karuan neraka, masuk surga jelas-jelas di surga. Biar kita enggak di sini. Mintalah berdoalah kepada Allah agar Allah segera menghakimi kami. Maka Nabiullah Adam alaihi salatu wasalam tatkala itu hanya bisa mengatakan, "Wahai sekalian manusia, saya tidak mampu. Pada saat dulu saya hidup, saya pernah melakukan sebuah dosa dan saya tidak mampu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa saya." Dan dosa Nabiullah Adam memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat dia masih di surga. Datanglah engkau kepada Nuh. Datanglah engkau kepada Nuh. Maka mereka pun datang kepada Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Tatkala mereka bertemu dengan Nabiullah Nuh, mereka mengatakan, "Ya Nuh, engkau adalah awal rasul. Engkau adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Tidakkah engkau tahu kondisi kita pada saat ini? Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera memutuskan perkara kita." Maka Nabiullah Nuh mengatakan, "Saya tidak bisa. Saya pada saat itu di dunia, saya tidak sabar dalam berdakwah. Saya tidak sabar dalam berdakwah. Sehingga saya berdoa kepada Allah tatkala itu untuk menghancurkan mereka semua. Saya pernah mengatakan pada waktu hidup di dunia, 'Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina diyara.' Ya Allah, jangan biarkan satupun manusia hidup di muka bumi. Habiskan mereka semua." Karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan banjir dahsyat yang tidak menyisakan satupun makhluk di muka bumi kecuali yang hidup di atas perahunya. Saya malu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak bisa. Datanglah kalian kepada Ibrahim. Datanglah kalian kepada Ibrahim. Maka mereka pun datang kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tatkala mereka datang kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka mereka mengatakan, "Ya Ibrahim, engkau adalah khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tolonglah kami. Bukankah engkau tahu kondisi yang kami ada padanya sekarang ini?" Maka Nabiullah Ibrahim pun mengatakan, "Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Sudahlah urusi diri kalian masing-masing. Saya tidak mampu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena selama hidup saya pernah berbohong 3 kali. Subhanallah, wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimah, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam selama hidup pernah berbohong 3 kali. Selama hidup beliau pernah berbohong 3 kali. Berapa kali kita berbohong kepada Allah? Berapa kali kita berbohong kepada diri kita? Nabiullah Ibrahim berbohong 3 kali selama hidup. Dia tidak mampu tegar di hadapan Allah untuk memintakan doa untuk para manusia. Akankah kita mampu untuk bertahan pada yaumul mahsyar? Nabi Ibrahim tatkala itu hanya mengatakan, "Pergilah kalian, sudah urusi diri masing-masing. Tapi kalau kalian mau, pergilah kepada Musa. Pergilah kalian kepada Musa." Mereka pun datang kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Tatkala mereka datang kepada Nabiullah Musa, maka mereka mengatakan dengan perkataan yang sama. Nabiullah Musa pun mengatakan, "Tidak bisa. Saya tidak bisa menolong kalian. Saya tidak bisa menolong kalian. Saya selama hidup pernah mempunyai satu dosa. Saya pernah membunuh jiwa tanpa kebenaran. Padahal pembunuhan itu terjadi sebelum Nabiullah Musa diutus sebagai seorang nabi." Lalu mereka pun datang kepada Nabiullah Isa dan tidak menemukan pertolongan yang sama. Perhatikan wahai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para anbiya, para ulul azmi, orang-orang paling mulia di muka bumi ini sejak zaman Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam sampai nanti hari kiamat bingung menghadapi hari mahsyar. Mereka bingung, mereka ini panik pada waktu perhitungan alam mahsyar tersebut. Maka hendaknya kondisi pada waktu itu adalah ada di benak kita. Apakah yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang akan kita katakan kepada Allah Subhanahu wa taala nanti tatkala Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan tentang harta-harta kita? Apakah harta-harta kita akan kita mampu pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah dan akan mengantarkan kita ke surga, ataukah harta-harta kita akan tidak kita mampu pertahankan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan nasibnya akan berujung ke neraka? Oleh karena itu sadarilah bahwa pertanyaan alam kubur, pertanyaan alam akhirat tentang harta, inilah yang harus kita pahami agar kita mampu untuk mempersiapkannya sejak sekarang ini pada saat kita belum meninggalkan alam dunia yang fana ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala 'an arba', 'an umrihi fima afnah, wa 'an shababihi fima ablah, wa 'an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an ilmihi ماذا عمل به.